kau terkena. Hancurkan diri yang jauh tenggelam. Lelah mencoba untuk lepaskan beban. Tertahan diri semua tak berarti sendiri. Tak mampu kau beranjak pergi. Kau buat jadi satu kenangan, seorang sahabat. Ketok lipo yang leru gak masalah ya.